Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali pelajaran Sirah Nabawiyah dari risalah Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Terakhir, penulis rahimahullahu taala menyebutkan tentang peringatan orang-orang Yahudi terhadap bangsa Arab yang selama ini menindas mereka, bahwasanya akan muncul seorang nabi akhir zaman, nabi yang terakhir, dan nabi itu membawa kejayaan dan pertolongan bagi bangsa Yahud. Dan mereka meyakini bahwasanya nabi tersebut akan mengeluarkan mereka dari tekanan yang selama ini mereka rasakan. Meskipun pada dasarnya mereka tahu bahwa nabi itu bukan dari keturunan Israel, tapi dari keturunan musuh mereka sendiri, yaitu bangsa Arab. Namun mereka masih optimis, barangkali ternyata keputusannya salah, atau berpindah, atau yang lain. Namun ternyata ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dijalankan sehingga nabi yang terakhir diutus dari bangsa Arab. Mereka pun berbalik. Yang awalnya mereka menjanjikan untuk mengikuti nabi ini, mereka pun berbalik menjadi mengkufuri dan menentang ajaran nabi tersebut. Yang awalnya mereka memusuhi bangsa Arab karena kesukuan, akhirnya mereka pun memusuhi bangsa Arab dari sisi keagamaan, dari sisi keyakinan. Karena nabi yang selama ini mereka tunggu ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Penulis juga rahimahullah menyebutkan salah satu tokoh dari tokoh-tokoh mereka yang mewasiatkan untuk mengikuti nabi ini, yang mewasiatkan umatnya untuk bersegera mengimani nabi terakhir apabila mereka mendapatinya. Dan juga beliau menyebutkan isyarat pada kisah perjalanan Salman Al-Farisi dalam mencari Islam dan kebenaran. Nuwasil. Qala al-muallif rahimahullah, thumma dhakara al-arba'ah al-mutafarriqin 'ala asy-syirki fi talabi ad-din wal haqq, fi talabi ad-din al-haqq. Kemudian disebutkan 4 orang yang berpencar dari kesyirikan dalam mencari agama yang benar. Jadi ada 4 orang, yang mana 4 orang ini mereka mencari kebenaran yang sesungguhnya. Mereka mencari agama yang sesungguhnya. Karena mereka melihat bahwasanya agama kesyirikan yang mereka anut sebelumnya ternyata agama yang salah, tidak pantas untuk dijadikan sebagai agama. Sehingga mereka pun mencari gantinya, mencari agama yang baik, ajaran yang sesungguhnya. Wahum, empat orang itu adalah Waraqah ibn Naufal, wa Ubaidullah ibn Jahshin, wa Uthman ibn al-Huwairith, wa Zaid ibn Amr ibn Nufail. Empat orang itu adalah Waraqah bin Naufal, Ubaidullah bin Jahshin, Uthman ibn al-Huwairith, dan Zaid ibn Amr. Baik, disebutkan oleh para ulama ahli sejarah, empat orang ini dulu ala dinil musyrikin. Mereka menganut agama orang-orang musyrik. Dan mereka memiliki berhala yang sangat mereka hormati, sangat mereka agungkan, dan mereka menjaganya dengan sesungguhnya. Ditaruh di sebuah tempat, dijaga tempatnya, dibersihkan tempatnya, diberi sesajen, pokoknya Tuhannya diistimewakan sama mereka. Suatu saat, suatu malam, mereka seperti biasa masuk ke tempat berhalanya dalam rangka untuk melakukan ritual, dalam rangka untuk melakukan persembahan kepada sang berhala. Disebutkan malam itu bertepatan dengan malam lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka masuk menemui berhalanya, ternyata mereka mendapati berhala itu terbalik dari tempatnya. Sebuah pemandangan yang sangat aneh. Karena bagi mereka, menyentuh berhala itu sesuatu yang besar. Karena berhala itu keramat. Berhala itu suci menurut mereka. Maka menyentuhnya atau menggeser dari tempatnya atau bahkan membalik posisinya, ini sebuah dosa besar. Ternyata mereka dikagetkan begitu masuk ruangan itu dalam keadaan tidak ada satupun yang bisa memasukinya kecuali mereka. Mereka mendapati berhala yang selama ini mereka sembah posisinya terbalik. Maka salah satu dari empat orang ini pun memberanikan diri untuk mengembalikan pada posisi awal. Kemudian mereka melakukan ritual seperti biasa. Ternyata keesokan harinya sama. Berhala itu kembali terbalik. Dikembalikan pada posisi awal. Ternyata sama. Keesokan harinya terbalik lagi. Maka salah satu dari mereka ini pun mengumpat dan mengucapkan ucapan-ucapan yang kasar terhadap berhala dan agama yang dia anut. Karena dia meyakini bahwasanya penyembahan terhadap berhala dan berhala itu sendiri itu sesuatu yang sangat-sangat suci. Tidak boleh ada kesalahan di situ. Tapi ketika dia melihat Tuhannya sendiri pun terbalik posisinya, dia harus turun tangan untuk membantu Tuhannya sendiri. Akhirnya dia pun berpikir bahwa ini agama bukan agama yang benar. Tuhan yang selama ini mereka sembah itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Maka dia pun melantunkan syair-syair yang isinya penyesalan, isinya celaan terhadap berhala-berhala tersebut. Akhirnya salah satu dari mereka, yakni Waraqah ibn Naufal, memberikan usulan. Kita sudah tahu bagaimana agama kaum kita. Mereka orang-orang yang kolot. Mereka tidak bakal mau menerima perubahan. Kita jalan sendiri-sendiri saja. Percuma kalau kita sampaikan kepada kaum kita, umat kita, mereka tidak bakalan mau. Bakal terjadi pertikaian antara kita dengan mereka. Dan itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Begini saja. Masing-masing dari kita mencari kebenaran. Masing-masing dari kita mencari agama apa yang paling benar. Dan kita sudah melihat kejelekan agama yang selama ini kita anut. Dan kita juga melihat bagaimanakah umat kita sendiri pun ternyata kolot dalam mengikuti dan memegangi prinsip-prinsip agama ini. Maka kita cari mana agama yang benar. Kita tinggalkan agama kaum kita. Maka mereka pun pergi menuju ke tempat yang mereka inginkan masing-masing. Pencar. Ya. Dan rata-rata mereka mengikuti agama Nasrani. Waraka bin Naufal belajar mendalami agama Nasrani. Sehingga dia menjadi seorang alim pada agama tersebut. Bahkan dia bisa menerjemahkan Taurat dengan Ibrani. Yakni menjadi rujukan umat Nasrani ketika itu. Dan rata-rata yang dipelajari itu masih betul-betul murni. Belum banyak campuran dan perubahan. Kemudian Ubaidullah bin Jahsy. Kalau Ubaidullah bin Jahsyin ini, ada yang mengatakan Abdullah bin Jahsyin, dia mendapati masa Rasul, bahkan dia masuk Islam, tapi ketika hijrah ke Habasyah, dia murtad mengikuti agama Nasrani, dan dia mati di atas agama Nasrani. Ada pun Uthman ibn al-Huwairith, wallahu alam, ada yang mengatakan dia pergi menuju ke daerah kekuasaan Romawi, kemudian dia mendalami agama Nasrani, sehingga dia menjadi salah satu pendeta ternama dan memiliki kedudukan yang tinggi, dijadikan orang kepercayaan oleh Raja Romawi ketika itu. Kemudian Zaid bin Amr bin Naufal juga sama. Dia ingin mendalami agama Nasrani. Tapi ternyata dia bertemu dengan seseorang yang menyampaikan bahwasanya masa itu adalah masa munculnya Nabi yang terakhir. Maka Zaid bin Amr berkeinginan untuk bertemu dan mencari Nabi ini. Tapi qadarullah wa masyafa'al, di tengah perjalanan dia dihadang oleh salah satu suku begal. Kemudian dia pun dibunuh di tengah jalan. Baik. Ala kulli hal, masing-masing dari mereka ya membenci agama kesyirikan yang dianut oleh umat mereka sendiri, sehingga mereka pun berpencar dan mencari kebenaran. Mana kebenaran? Seperti apa agama yang benar itu? Baik. Dan dari empat orang ini yang mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Waraqah bin Naufal. Di usia dia yang sangat tua, dia diizinkan oleh Allah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul mendapatkan wahyu yang pertama pada usia beliau yang sudah menginjak kepala 40 tahun. Ya. Beliau mendapatkan wahyu yang pertama. Shock. Nanti akan disebutkan kisah lengkapnya. Atau disebutkan isyarat kepada kisah tersebut. Kita dibawa menuju ke Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal pun paham kalau ternyata yang ada di hadapannya adalah Nabi yang selama ini ditunggu-tunggu. Kemudian dia berandai-andai doa, kiranya dia masih muda, dia akan membantu dan membela Nabi itu segenap jiwanya, dan dia akan membantu dengan apa yang dia punya. Tetapi dia tidak mampu untuk melakukan itu karena usia yang sudah sangat tua. Sehingga setelah pertemuan itu, Waraqah bin Naufal tidak lama meninggal dunia. Adapun Abdullah bin Jahsyin, dia mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Rasul, bahkan dia beriman. Tapi ternyata ketika dia hijrah ke Habasyah demi menyelamatkan agamanya dari serangan orang-orang musyrikin Quraisy, ternyata di sana dia tergoda dengan agama Nasrani. Karena memang ketika itu Habasyah dibawa kekuasaan Romawi. Dia tertarik dengan agama Nasrani, dia pun murtad dan meninggalkan agama Islam dan mati di atas agama Nasrani waliyadu billah. Tayyib. Thumma dzakara wasiyata Isa ibni Maryam alaihi salam ittiba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkanlah wasiat dari Nabi Isa bin Maryam. Bahwasanya beliau mewasiatkan umatnya untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan secara umum, masing-masing nabi itu mewasiatkan umatnya untuk mengimani beliau. Karena memang ciri-ciri beliau sangat jelas pada kitab-kitab suci sebelumnya. Orang-orang yang mempelajari kitab-kitab suci mereka sangat paham bahwasanya beliau hak. Beliau akan diutus kepada segenap umat manusia membawa kebenaran, membawa Islam yang membenarkan semua agama yang selama ini mereka anut dan menghapus beberapa syariat yang memang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya nabi yang terakhir ini membawa kesempurnaan dan kejayaan. Bahkan mereka mengetahui ciri dari nabi tersebut dengan gamblang. Sangat gamblang. Baik. Asy-syai' bisy-syai' yudzkar. Disebutkan dalam sebuah kisah ini di masa Rasul. Rasul sudah diutus menjadi nabi. Sudah berdakwah. Ada beberapa rombongan sahabat. Mereka masuk ke wilayah Romawi. Kemudian mereka pun dibawa oleh pasukan Romawi untuk menemui raja mereka. Sesampainya di kerajaan, mereka diajak oleh salah satu pendeta senior Romawi untuk masuk ke sebuah ruangan. Ruangan rahasia mereka. Kemudian para sahabat ini pun disodori sebuah kotak. Yang mana di dalam kotak ini terdapat lukisan dengan jumlah yang lumayan banyak. Dinyalakan lentera, kemudian para sahabat diminta untuk mengenali wajah yang terdapat pada lukisan-lukisan tersebut. Disebutkan yang pertama lukisannya. Kita akan melihat seorang laki-laki dengan wajah yang sangat tampan, dengan postur tubuh yang tidak seperti biasa. Mereka ditanya, kalian kenal siapa ini? Para sahabat menjawab tidak. Sang pendeta mengatakan, ini bapak kalian, Adam alaihissalam. Kemudian diambil lagi lukisan yang berikutnya. Para sahabat melihat wajah yang ada di dalamnya. Wajah yang terlihat sangar, ya, dengan badan yang sangat berotot, ya, wajahnya itu tegas. Mereka ditanya, kan kenal siapa ini? Mereka menjawab tidak. Pendeta ini mengatakan ini Nabi Musa. Diambil lagi lukisannya berikutnya. Ternyata terdapat wajah yang sangat tampan seperti rembulan, ya. Tapi tidak setampan yang pertama. Kalau melihat wajahnya, senang. Gak bosan. Ditanya, kalian kenal siapa ini? Tidak. Pendeta mengatakan, ini Nabi Yusuf. Kemudian dibawakan lagi lukisan yang berikutnya. Kaget para sahabat. Loh, wajahnya kok mirip? Ya, sangat mirip. Ketika ditanya, siapa ini? Mereka menjawab, ini Rasul kita, Nabi Muhammad. Pendeta mengatakan, bukan. Ini Nabi Ibrahim, ayah beliau. Kemudian dibawakan lukisan yang lainnya. Di situ mereka baru sadar. Nah ini wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pendeta pun mengatakan, iya, ini wajah Nabi kalian. Jadi menunjukkan bahwasanya mereka sangat-sangat paham. Ngerti ciri-cirinya sampai bisa tahu dengan gambar yang sangat detail. Dulu gak ono video ya, ikhwah direkam, gak ono, kemudian dilukis, gak ada. Tapi menunjukkan bagaimanakah gamblangnya, ciri-ciri yang Allah Ta'ala sebutkan bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk menuangkan para kelovik, ciri-ciri mereka dalam bentuk yang konkret dan pas sesuai. menunjukkan mereka sadar dan mereka tahu bahwa nabi yang terakhir itu akan diutus. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa secara khusus, apalagi setelah Nabi Isa diangkat ke langit, orang-orang Hawariyun diburon dan dibantai satu persatu sampai akhirnya mereka pun habis. Ada yang habis karena dibunuh, ada yang karena meninggal, tidak ada yang melanjutkan dakwah beliau, masuk ke fase jahiliyah selama kurang lebih 500 tahun lamanya. Gak ada nabi yang diutus, gak ada rasul yang diangkat, sampai kemudian Allah menurunkan atau mengutus nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis Nabi Isa sudah lama mengisyaratkan kepada kaumnya bahwasanya akan muncul seorang utusan setelahku namanya Muhammad. Tayyib. Disebutkan dalam kelengkapan kisah tadi, para sahabat bertanya, kalian bisa dapat gambar kayak gini tuh dari mana? Kok detail sekali? Menurut keterangan sing pendeta, bahwasanya Nabi Adam alaihi salam meminta kepada Allah untuk ditampakkan keturunan-keturunan beliau yang diangkat menjadi nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menampakkan semua keturunan beliau yang diangkat menjadi nabi. Dalam bentuk seperti itu, kemudian diwarisi turun-temurun dan kemudian sampai pada tangan mereka dan disimpan dengan baik. Wallahu a'lam, keberadaan lukisan itu sekarang bagaimana tidak diketahui. Jadi itu lukisan sudah tua sejak zaman Nabi Adam. Tayyib. Wal-kisah subhanallah dihasankan oleh sebagian ulama. Wallahu a'lam. Tapi jangan salah paham. Jangan kemudian, oh berarti boleh kita menggambar. Yang penting konkret, bisa. Imajinasi kita berarti bisa dituangkan. Yang penting konkret dan sesuai. Lah, kisah itu sama sekali tidak menggambarkan tentang hukum bolehnya menggambar makhluk yang bernyawa. Tidak ada sangkut pautnya yang seperti itu. Tapi menunjukkan sisi yang lain, yaitu bahwasanya mereka orang Romawi sendiri, yang mana mereka bertentangan dengan Rasul, dan faham kalau nabi yang mereka hadapi itu benar-benar nabi. Bahkan raja mereka sendiri, Raja Romawi, menyadari bahwasanya Nabi Muhammad itu seorang nabi yang hak. Tapi karena reputasi, jabatan, kedudukan, dan takhta, dia gengsi untuk turun dari jabatannya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasallahu alaihi wasallam. Qala al-Malik rahimahullah, wa ma akhadha Allahu 'ala al-anbiya'i min al-iman bihi wan nasr lahu. Dan bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabi untuk mengimaninya dan membelanya. Wa ayyu adduhu ila umamihim, dan memposisikan nabi itu di hadapan umat-umat mereka. Fa addau dzalik, dan mereka pun menunaikan amanah tersebut. Jadi masing-masing nabi bertugas untuk menyampaikan kebenaran dan menyampaikan bahwasanya akan muncul nabi yang terakhir yang membawa kesempurnaan dan kebenaran. Masing-masing nabi mewasiatkan akan munculnya nabi yang terakhir ini. Maka tidak asing bagi mereka munculnya nabi tersebut. Wa huwa qaulullah ta'ala, hal itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Ali Imran ayat yang ke-81. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian dari para nabi. Al ayat sampai seterusnya ayat. Qala rahimahullah thumma dzakara qissata bada'il wahyi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal qissatu fis sahihain. Kemudian disebutkan kisah tentang wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kisah tersebut disebutkan dalam riwayat sahihain. Tayyib. Wa fiha inna awwala ma nazala alaihi اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله ما لم يعلم. Pada kisah tersebut disebutkan bahwasanya wahyu pertama yang beliau terima adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha menciptakan, sampai pada firman-Nya, "Malam ya'lam," yang mengajari umat manusia apa yang tidak mereka ketahui. Tuma anzala alaihi, kemudian diturunkan setelah itu, "Ya ayyuhal muddatsir," wahai orang yang berselimut, "Qum fa'andir," bangkit dan berikan peringatan, "Wa rabbaka fakabbir," dan tinggikan nama Rabbmu, "Wa thiyabaka fatahhir," sucikan bajumu, "Warrujza fahjur," jauhi berhala, "Wa la tamnun tastakthir," kamu jangan memberi dan meminta balasan yang lebih, "Wa li rabbika fasbir," dan hendaknya engkau sabar dalam menjalankan perintah Rabb. Al-Mudatsir ayat pertama sampai ketujuh. Jadi yang sebelum-sebelumnya dari penulis itu mukaddimat untuk menuju ke poin ini. Ya. Kisah turunnya wahyu pertama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menurut catatan sejarah, wahyu itu turun di malam 21 dari bulan Ramadan. Dan memang secara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus 3 tahun sebelum itu, beliau memiliki kebiasaan yatahannas fi ghari Hira. Beliau menyendiri di Gua Hira membawa perbekalan sebulan penuh, dan beliau mengambil bulan Ramadan sebagai bulan yang beliau beribadah padanya. Beribadah dengan sisa-sisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Selama 3 tahun berjalan. Pada tahun yang selanjutnya, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala resmi mengangkat beliau sebagai nabi. Pada malam yang ke-21. Tidak seperti biasa, tiba-tiba ada seorang malaikat yang menjelma menjadi manusia. Masuk ke dalam gua, bertemu dengan Rasul, tiba-tiba meminta beliau untuk membaca. Iqra, baca. Beliau mengatakan, "Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca." Yakni saya tidak bisa membaca tulisan. Tapi kalau membaca, yang dibacakan bisa. Ya. Maka malaikat ini pun merangkul Rasul dengan kuat. Sampai beliau merasa payah. Tujuannya agar beliau tenang. Dilepas. Kemudian diminta lagi. Iqra, baca. Kembali Rasul menyanggah. "Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca." Sampai 3 kali. Begitu kali yang berikutnya, Malaikat Jibril membacakan wahyu yang pertama. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," ila akhiri al-ayah. Sampai akhir ayat yang diinginkan. Otomatis shock. Seketika itu Malaikat Jibril pun pergi meninggalkan beliau. Datang tidak diketahui, pulang secara tiba-tiba. Begitu datang membawa sesuatu yang besar, otomatis beliau ketakutan. Gemetar badan beliau. Beliau pun langsung turun dengan cepat menuju ke rumahnya. Menemui istrinya. Minta untuk diselimuti. Minta untuk dikompres dengan air dingin. Karena beliau merasakan sesuatu yang tidak seperti biasa. Khadijah bintu Khuwailid, istri yang salihah, menenangkan suaminya. Dan memberikan motivasi agar semangat. Tidak ada apa-apa. Karena beliau orang baik. Orang baik itu tidak akan disia-siakan. Akhirnya dibawalah menuju Waraqah bin Naufal untuk konsultasi. Karena memang Waraqah bin Naufal memiliki ilmu dalam bab ini. Ketika ditanya sama Waraqah, ketika itu dia sudah buta. Apa yang kau lihat? Apa yang kau dapati? Apa yang kau rasakan? Maka Rasulullah SAW menceritakan secara detail apa yang beliau rasakan, apa yang beliau lihat. Waraqah bin Naufal faham bahwa siapa yang mendatangi Rasul pada malam itu adalah seorang malaikat, bukan manusia. Waraqah bin Naufal mengatakan, "Hadzan namusul akbar." Ini namus, yaitu Jibril yang dulu datang menemui Nabi Musa. Kamu adalah Nabi yang ditunggu-tunggu. Kamu adalah Nabi akhir zaman. Nabi terakhir, penutup semua para nabi. Kemudian disebutkan yang tadi, bahwasanya Warqah berandai-andai seandainya masih muda, maka dia akan membela Rasul tadi, apalagi ketika kaumnya mengusir beliau dari kampung halaman beliau sendiri. Setelah pertemuan itu, gak lama Warqah meninggal. Rasul melanjutkan kembali ibadahnya di Gua Hira sampai selesai bulan Ramadhan. Di pagi harinya, tanggal 1 Syawal, beliau turun fi ghalas pada fajar yang sangat gelap. Karena waktu itu enggak ada lampu. Dan beliau juga turun enggak membawa lilin. Karena beliau sudah apal jalannya, beliau turun ya dengan mudah. Ketika beliau proses turun, hendak pulang ke rumah, tiba-tiba beliau dipanggil. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Kaget beliau. Beliau sendirian. Enggak bawa teman. Enggak ada yang menemani. Kok tiba-tiba ada yang manggil? Beliau berhenti sejenak untuk meyakinkan. Apakah memang ada yang manggil? Beliau melihat ke depan. Tidak ada orang. Sepi. Beliau menoleh ke belakang. Tidak ada orang. Sepi. Lihat kanan, lihat kiri. Sama. Tidak ada orang. Sepi. Beliau melihat ke bawah. Juga sama. Tidak ada apa-apa. Beliau pun memberanikan diri untuk mendongakkan pandangan ke atas. Ternyata perlahan-lahan beliau melihat. Nah. Beliau melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya duduk di atas kursi mengambang antara langit dan bumi. Langsung jatuh. Ya, kaget. Tidak kuat melihat pemandangan yang sangat mengerikan itu. Beliau pun langsung jatuh, tidak sadar. Setelah beliau siuman, kondisi sudah terang. Beliau langsung lari menuju ke rumahnya. Kembali meminta sang istri untuk menyelimuti dirinya dikompres dengan air dingin. Disitulah langsung Allah Ta'ala menyebutkan dan menyampaikan wahyu yang kedua. Yaitu surat Al-Muddathir. Sebagai tanda beliau sebagai utusan Allah yang berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Al-Malik Rahimahullah. Faman fahima. أن هذه أول آية أرسله الله بها. Barang siapa yang memahami bahwasanya ayat-ayat ini adalah ayat pertama yang dengannya Allah mengangkat beliau sebagai utusannya. عرف أنه سبحانه أمره أن ينذر الناس عن الشرك الذي يعتقدون أنه عبادة الأولياء. Maka engkau akan faham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk memperingatkan umat manusia dari kesyirikan yang selama ini mereka yakini sebagai bentuk peribadatan kepada para wali. Liqarribuhum ilallah, dengan tujuan wali-wali itu akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabla indarihi an nikahil ummahati wal banat. Sebelum Allah memperingatkan tentang haramnya menikahi ibu dan putri-putri mereka. Jadi sebelum menyinggung kemaksiatan dan dosa-dosa yang ada. Kemaksiatan, dosa, kejahatan, kedzaliman. Banyak. Haditsu wala haraj. Banyak sekali tidak terhitung. Menyelimuti kehidupan jahiliyah kala itu. Tetapi tidak ada satu pun yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Bahkan Allah membahas pertama kali tentang kesyirikan, bahayanya syirik, besarnya kesyirikan, tidak menyinggung yang lain, menunjukkan bahwasanya dosa syirik itu menempati urutan pertama dari semua dosa yang ada. Wa arafa anna qawlahu ta'ala wa rabbaka fakabbir amrun bitauhid qabla al-amri bis-salati wa ghairiha. Dan engkau akan faham bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala wa rabbaka fakabbir, dan nama Rabbmu maka tinggikanlah, menunjukkan perintah untuk tauhid sebelum perintah untuk salat dan yang lainnya. Salat merupakan ibadah tertinggi. Sholat merupakan ibadah yang dijadikan ibadah nomor dua setelah syahadat. Sholat itu merupakan tirai pembatas antara seorang hamba dengan kekufuran. Salat adalah ibadah yang paling agung yang dengan itu seorang hamba berkomunikasi dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang Allah taala turunkan syariatnya tanpa perantara, undangan langsung dari langit yang ketujuh ditujukan kepada khairul anbiya'i wal mursalin wa sayyidu waladi adam bila fakhrin, yaitu Muhammad ibn Abdullah al-Qurasy al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, diundang ke langit yang ketujuh untuk mendapatkan perintah dan titah yang agung ini, yaitu sholat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala pertama kali memerintahkan nabinya dalam kondisi seperti itu bukan untuk sholat, tetapi untuk mengangkat kalimatut tauhid la ilaha illallah, perintah untuk mengagungkan Allah dengan tauhid, menunjukkan bahwasanya tauhid itu adalah asasu kullil ibadah, merupakan pondasi dari seluruh ibadah yang ada. Bahkan sholat sekalipun tidak akan bermanfaat, tidak akan berpahala, tidak akan memberikan kebaikan untuk pelakunya ketika tidak dibangun di atas pondasi tauhid. Wa'arafa qadra syirki indallah wa qadra tauhid. Dengan ini engkau akan tahu bagaimanakah kedudukan syirik di sisi Allah dan bagaimanakah kedudukan tauhid. Falamma andara sallallahu alaihi wasallam an-nas istajaba lahul qalil. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai untuk berdakwah, mengajak umat manusia kepada tauhid, mengajak mereka kepada cahaya tauhid dan kebenaran, istajaba lahul qalil. Ternyata yang mengimani beliau sangat sedikit. Wa ammal aktsar falam yattabi'u wa lam yunkiru. Adapun mayoritas, kebanyakan yang lainnya, mereka tidak mau mengikuti Rasul, tapi ketika itu mereka juga tidak mengingkari beliau. Attabada'ahum bitanzir an dirihim wa bayan naqaisihi wa aibi alihatihim, sampai ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumumkan di hadapan mereka wajib bagi mereka untuk menanggalkan kesyirikan mereka, dan Rasul mulai menjelaskan kebobrokan syirik dan menjelaskan tentang bobroknya tuhan-tuhan mereka. Fashtaddat adawatuhum lahu waliman tabi'ah. Dari sinilah permusuhan, peperangan abadi antara mereka dengan Rasul dan orang-orang yang mengikuti beliau dimulai. Bendera perang pun diangkat, permusuhan pun dimulai. Gangguan demi gangguan, fitnah demi fitnah, ancaman demi ancaman, teror demi teror pun mereka gencarkan untuk mencekal dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa'adzabuhum 'adaban syadida. Mereka pun mulai menyiksa pengikut Rasul dengan siksaan-siksaan yang kecil. Wa'aradu ayyaftinuhum 'an dinihim. Mereka ingin untuk menfitnah mereka dari agama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi di awal dakwah enggak ada apa-apa. Tenang, adem ketika Rasul meminta mereka untuk bertauhid, meminta mereka untuk berbuat baik, menanggalkan kejelekan dan kedzaliman, masih aman. Hanya saja yang mengikuti Rasul masih sedikit karena memang sesuatu yang baru, butuh untuk dicerna. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menjelaskan hakikat tauhid, hakikat kesyirikan, kebobrokan dari kesyirikan, dan mulai mencela tuhan-tuhan mereka, mulai menjelaskan kejelekan prinsip mereka, mulai menjabarkan bagaimana bobroknya kesyirikan dan sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala, disitulah ishtaddat adawatuhum, mulailah mereka pun memusuhi, membenci dan memerangi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faman fahima hadza arafa anna al-islam La yastaqimu illa bil adawah liman tarakah wa aibidinih. Barang siapa yang memahami perkara ini, dia akan faham bahwasanya Islam itu tidak akan tegak pada dirinya sampai dia memusuhi orang-orang yang meninggalkan Islam atau yang mencelanya. Wa illa law kana li ulaikal mu'adzabin rukhsah la fa'alu. Kalau seandainya Islam tidak seperti ini, niscaya para sahabat yang disiksa di jalan Allah, mereka akan mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dikarenakan Islam itu tidak akan tegak sampai kita memusuhi lawannya, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Ketika Islam itu tidak akan sempurna pada diri kita sampai kita memusuhi lawannya, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Maka disitulah para sahabat diminta untuk bersabar dalam menjalani kenyataan dan pahitnya siksaan. Meskipun nyawa sebagai taruhan, tetap mereka diminta untuk sabar dalam memegangi Islam, melanjutkan Islam, dan memperjuangkan Islam. Meskipun mereka mati satu persatu memperjuangkan dan mempertahankan agama mereka. Laporan demi laporan diangkat kepada Rasul bagaimana para sahabat dipantai dengan keji oleh kaum musyrikin. Bahkan Khabbab ibn al-Arad dengan teman-temannya yang terus mendapatkan tekanan siksaan dari majikan-majikan mereka memohon kepada Rasul untuk berdoa kepada Allah agar disegerakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan keringanan dan dispensasi untuk mereka. Rasulullah SAW mengatakan, innakum qaumun tasta'jilun. Kalian terlalu terburu-buru. Sabar, sabar. Perkara ini akan semakin tinggi nantinya. Apa yang kalian perjuangkan akan menemukan titik cerah dan kejayaan. Tapi bukan sekarang. Sabar kalian. Lanjutkan perjuangan. Meskipun nyawa menjadi taruhan. Terus sabar. Kemudian beliau menyebutkan bagaimanakah perjuangan orang-orang terdahulu dalam memperjuangkan kebenaran dan agama mereka. Mereka rela disisir dengan sisir besi dari atas kepala mereka sampai terkuliti tubuh mereka hidup-hidup. Tetap mereka memperjuangkan agama, tidak ada satupun yang mundur. Rela untuk digergaji, dibelah menjadi dua. Dan itu tidak membuat mereka mundur dari agama mereka. Karena agama ini tidak akan tegak sampai engkau memperjuangkannya, sampai engkau melawan lawannya. Baik. Adapun setelah itu, insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan.